Dendang hamba Tuhan bertepuk, Tuhan senyum di bibir hati berduka. Kasih diberi orang dijelin, orang terasa hiba tidak terkira. Sulam kasih emas berbeda.